بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang ulu sudah selesai. Ulul adad, ulul sifah. Berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah ma adaftahu ila al-ashabi min wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa maqufun zukin. Wa ma adaftahu, dan apa yang engkau idafahkan, yang engkau sandarkan ila al-ashabi, kepada para sahabat, sahabat Nabi. Min qawlin wa fi'lin, berupa ucapan dan perbuatan. Fahuwa, yani fahuwa mauqufun, maka itu hadith mauquf. Zukin disyarah disebutkan oleh Ibn Uthman rahimahullah, maknanya ulim, diketahui. Diketahui dengan istilah apa? Mauquf. Hadha huwa al-qismul khamisa asyara min aqsamil hadithil madhkurati fi hadha nazmi. Inilah jenis ke-15 ya, dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam manzuma ini. Wahwal mauquf, yatul mauquf. Sebenarnya pembahasan mauquf sudah lewat, disisipkan penjelasannya oleh Syekh pada pembahasan apa? Pembahasan marfu dan maqtu'. Ya. Ya, yaitu pada matan wa ma udhifa lin nabiyyi al marfu'u wa ma li tabi'i huwa al maqtu'u. Wa ma udhifa lin nabiyyi al marfu'u wa ma li tabi'i huwa al maqtu'u. Di sana disebutkan, yakni pada matan ini, bait ini disebutkan marfu' dan maqtu'. Nah, dan di pada penjelasannya sudah sisi pembahasan mauquf. Nah, ini khusus satu bait khusus tentang mauquf. Nah, barakallahu fikum. Qauluhu ma syartiyah. Ya, nah ini i'rabnya ya. Secara i'rab ma ini adalah syaratiyah. Baik. Berarti apa saja yang engkau idafahkan, yang engkau sandarkan kepada al-ashab. Min qawlin wa fi'il, berupa qawl dan fi'il. Berarti adafta, ini adafta, ini adalah fi'il syarat. Mana jawab syartnya? Jawab syartnya adalah jumlah ismiyah yang diikat dengan alfa. Fahuwa mauqufun zukin. Naam. Tayyib, adaftahu ila al-ashabi ay ma adaftahu ayyuhar rawi ila al-ashab, yaitu apa yang engkau sandarkan, idafahkan wahai sang perawi kepada para sahabat Nabi. Wal ashabu jam'u sahbin. Ashab adalah jama' dari kata sahb, jadi mufrad, kata tunggalnya sahb. Sahbun ismu jam'i sahib. Sahb itu adalah isim jama' sahib. Ya. Jadi satu sahabat itu sahib. Isim jamaknya sahab, dijamak menjadi ashab. Baik. Jadi wal ashabu jam'u sahbin, al ashab dijamak dari sahbin, dan sahab itu adalah isim jamak sahib. Jadi mufrad kandungannya sahib, satu. Sahab adalah isim jama' dari sahib. Dijama' menjadi ashab. Wal muradu bil ashabi huna ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud yang ashab di sini adalah ashabun nabi. Jelas ya, para sahabat nabi maksudnya. Wasahabiyu huwa manijtama'a, definisi sahabat ini. Manijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Manijtama'a, siapa saja yang berkumpul bin nabi, yakni berkumpul maksudnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak dipersyaratkan melihat, yang penting sempat ya berkumpul, yakni sempat bertemu di suatu tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipersyaratkan bahwa dia harus melihat Nabi, karena ada sahabat yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum, tentu dia tidak melihat Nabi, tapi berkumpul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Mu'minan bihi, beriman dengannya. Ya, saat bertemu, berkumpul dengan Nabi itu beriman dengannya. Ya. Wa mata ala dhalik, dan dia mati di atas keadaan itu. Hatta walau kana al-ijtima'u lahdatan. Sekalipun ya, keduanya berkumpul hanya lahdah. Ya, hanya sekejap, sebentar sekali gitu. Yang jelas sempat bertemu, sempat berkumpul meskipun hanya sebentar saja, tetapi saat itu dia beriman. Kemudian berpisah. Wa hadza min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna sahibuhu man ijtama'a bihi walau lahdatan, bahwa sahabat Nabi yang mendapat ya, predikat sebagai sahabat beliau adalah siapa saja yang sempat bertemu, berkumpul dengan Nabi suatu tempat walaupun hanya sebentar, sejenak. Ya. Dan beriman dengannya. Amma ghairuhu, adapun selain Nabi alaihissalam, fala yakunu sahibu sahiban illa bituli suhbatin, maka tidaklah ya dia menjadi sahabat orang yang berjumpa dengannya kecuali dengan lamanya persahabatan. Oh, itu sahabat saya. Saya ketemu dengan dia. Sempat ketemu dengan dia 15 menit. Sahabat saya. Kenapa jadi sahabat Anda? Cuma 15 menit. Hah? Sempat saya bermalam sama-sama sehari semalam, jadi sahabat saya. Oh, nah, ya. Itu butuh persahabatan. Selain Nabi itu butuh waktu yang panjang baru dikatakan sahabat. Nah, itu perjumpaan saja itu. Adapun Nabi hatta sejenak berjumpa, yang penting beriman dengan Nabi, jadi sahabat. Dapat terikat sahabat. Dan ini suhbah ini punya syaraf, syarafus suhbah, punya kemuliaan tersendiri, ya, punya keutamaan tersendiri. Nah, amma mujarrad an yulaqiyahu ay fi ayi makan, ya, adapun mujarrad yakni sekadar, semata berjumpa dengannya di tempat mana saja gitu, satu tempat, fala yakunu bidzalika sahiban lahu, maka dia tidak menjadi sahabat orang itu dengan sebatas perjumpaan itu saja, sekadar perjumpaan itu saja. Wala budda fi sahabiyyi an yamuta mu'minan bi nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan harus ya, mesti ya, pada sahabat yang dikategorikan sahabat Nabi, dia mati dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta walau irtadda 'anil Islam, meskipun dia sempat murtad. Ya. Dari Islam, thumma raja'a ilaihi maratan ukhra, kemudian dia kembali memeluk Islam. Setelah itu yang jelas ketika mati dia di atas Islam. Ya. Fa huwa sahabiyyun 'ala sahihi min aqwali ahli al-'ilm, maka itu tergolong sahabat, sahabi, sahabat Nabi. Menurut pendapat yang benar dari seluruh pendapat ahli al-'ilm. Artinya kemurtadan yang pernah dilakukannya tidak membatalkan amalan persahabatannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. ya. Dan bukan hanya masalah persahabatan ya, seluruh amalan-amalan ya, amalan-amalan kebaikan dia yang pernah dia lakukan sebelumnya ya, itu tidak gugur dengan sebab kemurtadan seseorang asalkan dia kembali lagi ke dalam Islam sebelum mati. Nah, yang gugur amalannya secara menyeluruh kalau dia mati di atas kemurtadan. Jelas ini. Adapun dia masuk lagi ke Islam, maka kembali lagi padanya. Nah, dan ada ya, ada kasus, ada sebagian yang mengalami hal seperti itu di masa Abu Bakar Siddiq pada masa riddah. Ditawan oleh pasukan Abu Bakar Siddiq, dia dulu sahabat, murtad, bergabung dengan pasukan ya, yang murtad, diperangi Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya, radhiyallahu anhum. Ditawan, dihadapkan ke Abu Bakar Siddiq, dinasihati, masuk Islam lagi. Maka dia tetap ya, sahabat. Idan, fama adaftahu ila sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Jadi, ya, dengan demikian, apa yang engkau idofahkan, yang engkau sandarkan kepada sahabat, ya, semoga ridha Allah SWT terjadi atas mereka. Fa'innahu yusamma indal muhadithina mawkufan. Maka itu dinamakan di kalangan ahli hadis mawkuf. Wa qawluhu zukin ya'ni ulim. Nah, makna wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawkufun zukin, ya'ni ulim. Wa qawluhu min qawlin wa fi'lin yustathna min dhalika ma thabata lahu hukm raf' min qawli ashabi aw fi'li. Diperkecualikan dari itu yang berlaku, thabata lahu hukm raf', yang berlaku padanya hukum raf'. Ingat istilah rafi', antum sudah tahu ya, rafi', yakni yang disandarkan kepada nabi, ditinggikan yakni diangkat, ditinggikan sampai kepada nabi penyandarannya. Jadi secara hukum memiliki hukum hadis marfu'. Nah, padahal itu adalah qaul sahabi wa fi'li. Jadi diperkecualikan ma lahu ma thabata lahu hukm raf'i min qawli sahabi aw fi'li. Itu betul qawlu sahabi, iya, itu fi'lu sahabi, iya, tapi ya, jadi secara ilmu ya, periwayatan ya, dia termasuk periwayatannya mau bersifat mau mauquf, tetapi secara hukum lahu hukmu ar-raf'i, berarti hujjah, kan begitu. Fa innahu yakunu marfu'an hukman, maka itu tergolong marfu' hukman, yakni memiliki hukum hadis marfu', tetapi secara riwayat mauquf. Walau kana min fi'l sahabi, meskipun termasuk perbuatan sahabat, ka salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf, seperti salat Ali radhiyallahu anhu pada salat kusuf, gerhana 3 ruku'at, 3 ruku'atin fi kulli raka'ah, 3 ruku' pada setiap raka'at. Fahada marfu'un hukman, maka ini marfu' hukman. Baik. Lianna adada ruku'ati fi raka'atin wahidatin amrun yutawakkafu fihi ala syara'. Nah. Karena jumlah ruku' pada satu raka'at salat itu perkara yang ditawakufi ala syara', yang digantungkan pada penetapan syariat. Wala majala lil ijtihadi fi, dan tidak ada ruang ya, tidak ada tempat untuk berijtihad pada perkara itu. Jadi itu bukan hasil ijtihad. Nah, tayyib, ini jika riwayat dari Ali radhiyallahu anhu tentang itu sabit. Ya, jika riwayat itu benar ya secara periwayatan. Nah, sanadnya sampai kepada Ali radhiyallahu anhu benar, maka seperti itu. Yakni mauquf sahih dari segi riwayat, maka berarti lahu hukmu ar-rafa'. Nah, jadi ini contoh. Tetapi yang terpenting sebelum itu tadi apa? Harus di pastikan apakah riwayat itu dari Ali benar. Adapun yang ma'ruf dari Nabi SAW dan itu yang kita amalkan, setiap rakaat hanya dua rukuk. Nah, wala tayyib. Wa kadzalika law tahaddatsa as-sahabiyyu an amrin min umuril mustaqbali. Begitu pula apabila sahabat itu berbicara tentang satu perkara dari perkara-perkara al-mustaqbal, perkara-perkara di masa yang akan datang. Peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang, di akhir zaman, ya. Tayyib au umuril ghaib, atau perkara-perkara ghaib. Ya, karena sahabat tidak tahu ilmu ghaib. Nah, Nabi saja tidak tahu ilmu ghaib. Yang tahu ilmu ghaib hanya Allah SWT. Tetapi Nabi, ya, memberitakan perkara ghaib berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Berarti sahabat itu, sementara sahabat tidak dapat wahyu, sumbernya hanya satu, yaitu Nabi SAW. Jadi jika dia berbicara tentang perkara ghaib, perkara yang akan datang, ya, yang itu butuh wahyu, berarti sumbernya dari Nabi. Tapi dari segi periwayatan, ya, hanya disandarkan ke sahabat itu yang menceritakan. Jadi mauquf riwayatan, tetapi marfu'un hukman secara hukum marfu', karena tentu dia sumbernya dari Nabi SAW. Fa innahu yuhkamu lahu birrafa' li'anna umural ghaibi laisa lirra'yi fiha majal. Ya, tidak ada ruang tempat untuk ra'i, untuk logika berbicara padanya. Tidak mungkin hasil pemikiran pribadi yang seperti itu. Tamam? Wa qala al-muallifu rahimahullah. Jadi, anda ingat kembali tentang pembahasan hukum rafa', kan juga sudah lewat, ya. Pembahasannya panjang lebar di pembahasan marfu' maqtu' itu. Di sisi pembahasan marfu'. Nah, ya, di sana dibagi menjadi dua itu di syarah sebelumnya. Ma udifa ila sahabi nawan, ma thabata lahu hukmu rafa', dan ma lam yathbut lahu hukmu ar-rafa'. Baik, intinya yang dari sahabat itu, jika suatu perkara yang bersumber dari sahabat itu, maksudnya sumber riwayatnya dari sahabat secara riwayat disandarkan kepada sahabat, perkara yang tidak bisa hasil ijtihad, hasil pemikiran, ya, maka berarti itu tentu sahabat itu mengambilnya dari nabi sumbernya dari Nabi SAW, berarti lahu hukmu rafa', ya. Na'am. Baik, jadi silakan dimurajaah kembali lagi ke syarah sebelumnya, syarah matan. Ma udifa lin nabi al marfu' wa ma li tabi'in لتابعي هو المقطوع. Kita lanjut. Kalau mu'alif rahimahullah, wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Ini bagian awal bait tentang mursal, ya. Wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Hadith mursal itu adalah hadith yang saqata minhu sahabiyu. Saqata minhu sahabiyu, yaitu hadith yang pada sanadnya, ya, sahabat dari sanad jatuh, ya, tidak ada di sanad, dijatuhkan, tidak disebutkan. Hada huwal qismu sadisa asyara min aqsamil hadits al-madhkurat fi hadha an-nazm. Jadi ini yang keberapa? 16. Wa huwal mursal. Wal mursalu fil lughah al-mutlaqu. Secara makna bahasa, dalam bahasa Arab, al-mursal penggunaannya untuk makna al-mutlaq. Al-mutlaq artinya yang dimutlakkan, yang dilepas, tidak dibatasi. Nah, gitu. Mursal dilepas, mutlak dilepas. Tidak dibatasi. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a. Arsalan naqata fil mar'a. Pemilik unta itu, ya, melepas untanya di mar'a, di tempat penggembalaan. Arsala di sini ay atlaqaha, yakni dia melepasnya. Melepasnya bebas di tempat penggembalaan. Jadi tidak dibatasi, tidak diikat. Dilepas, tidak dibatasi, tidak diikat dengan sesuatu. Jadi dia lepas bebas gitu, tanpa terikat, tanpa terbatasi. Itu dalam makna bahasa. Wa fil istilahi 'arafahu an-nadhimu bi annahu, dan dalam istilah ilmu mustalah ditakrif oleh an-nadhim al-Baiquni penulis al-Manzumah, didefinisikan bi annahu ma saqata minhu sahabiyyu, hadis yang jatuh dari sanadnya seorang sahabat. Wa arrafahu ba'dul ulama'i bi annahu, dan sebagian ulama yang lainnya mendefinisikannya dengan ma rafa'ahu at-tabi'iyyu aw as-sahabiyyu alladhi lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha at-ta'rifu adaq, wa hadha at-ta'rifu adaq. Tarif yang kedua ini, yaitu ma rafa'ahu at-tabi'iyyu, hadis yang dirafa'. Apa makna rafa'? Rafa'. Hah? Diangkat, ditinggikan penyandarannya kepada siapa? Nah, nabi. Ayo. Siapa yang merafa'? Siapa yang menyandarkan hadis itu kepada nabi? Seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Dan di sinilah letak permasalahannya. Karena tabi'i tidak bertemu dengan nabi alaihi salatu wassalam. Tabi'i menyandarkan hadis itu kepada nabi, padahal dia tidak berjumpa dengan nabi. Berarti antara tabi dengan nabi ada yang sakot, ada yang jatuh. Baik. Yang jatuh itu apakah sahabat? Nah, menurut definisi di atas yang disebutkan oleh Al-Baiquni, yang jatuh adalah sahabat. Nah, maka ini butuh dibahas nanti. Benar tidak definisi ini? Jika dipastikan yang jatuh sahabat antara tabi'i dengan nabi. Karena jika dipastikan yang jatuh sahabat, berarti tidak ada masalah. Kalau ternyata tabi'i itu diketahui mengambil dari sahabat, dari nabi, dan dia menjatuhkan sahabat. Karena sahabat semuanya meskipun tidak diketahui, maka bagaimana kaidahnya as-sahabah kulluhum udul adil semua, ya kan? Makanya definisi al-Baiquni ini kurang tepat. Nah, lebih tepat ini ma rafa'u tabi'iyyu, artinya ada yang jatuh antara tabi'i dengan nabi dan tidak dipastikan yang jatuh itu sahabat. Kalau dipastikan sahabat berarti sanadnya enggak masalah. Karena sahabat meskipun tidak diketahui namanya siapa dia, yang penting dia dipastikan sahabat, maka mesti adil. Atau as-sahabiyyul ladzi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis itu dirafa', diangkat penyandarannya kepada nabi oleh seorang sahabat alladzi, tapi sahabat yang lam yasma' minan nabi. Sahabat yang disifati apa? Alladzi lam yasma' minan nabi. Yang tidak mendengar hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waha, kenapa disifati dibatasi sahabat tersebut yang tidak mendengar dari nabi? Karena kalau sahabat itu mendengar dari nabi, berjumpa dengan nabi dan mendengar riwayat dari nabi, kemudian dia menyandarkan hadis dari nabi, maka hadis itu mau kami lu mau es mau hah coba bicara satu-satu mau cool ah yang lainnya apa mata kulitnya sih mau ah es cool ah mau sul yang lainnya. Yang mana yang benar? Mau kufat mausul? Kalau sahabat yang menyandarkan ma rafa'ahu as-sahabi alladhi yasma' minan nabi, maka sanad itu mau mausul. Tidak mungkin mau kuf karena disandarkan kepada nabi. Mau sul bersambung. Mursal ini jenis yang mengandung apa pada sanadnya? Inqita'. Ada keterputusan. Keterputusannya di mana? Di tobaqah mana? Di atasnya? Setelah tabi'i. Tabi'i meriwayatkan langsung kepada Nabi. Ada yang jatuh. Terputus di situ. Nah, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Dan tidak dipastikan bahwa sahabat yang jatuh. Kemudian yang kedua, ya, yang meriwayatkan dari, menyandarkan kepada Nabi hadits itu, sahabat yang tidak mendengar dari Nabi. Berarti kan putus juga, karena sahabat yang tidak mendengar dari Nabi, meskipun dia sahabat, tetapi tidak mendengar dari Nabi. Nah, berarti kan putus kan? Baik. Jadi, wahada ta'rifu adaqqu, definisi ini lebih detail, lebih teliti, ya, lebih teliti. Ini yang lebih tepat. Li'anna zahira kalamil mu'allifi, karena lahiriya makna ucapan al-mu'allif, annahu idha dzukira as-sahabiyyu falaysa bimursal, bahwa jika disebut sahabat yang meriwayatkannya, maka bukan termasuk mursal. Artinya, ini maksud Syekh di sini apa? Maksudnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika Balbaikuni mengatakan wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Kata sahabi ini kan umum kan? Al ini kan umum ya. Al pada as-sahabi meliputi seluruh jenis sahabat. Baik sahabat yang mendengar dari Nabi maupun sahabat yang tidak mendengar dari Nabi. Tamam? Berarti difahami dari perkataan Al-Baiquni, jika tidak jatuh sahabat itu, artinya sahabat itu yang menyandarkan kepada Nabi, siapapun sahabatnya berarti bukan mursal. Padahal ada sahabat yang tidak mendengar dari Nabi. Tayyib. Walau kana as-sahabiyyu lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lahiriyah ucapan muallif. Annahu idza dzukira as-sahabiyyu falaysa bimursal. Kan beliau mengatakan mursal itu yang jatuh ya dari sana sahabi. Berarti kalau sahabinya tidak dijatuhkan disebut sahabinya, ya, maka mutlak disebut apa? Mausul, bukan mursal. Walau kana as-sahabiyyu, meskipun sahabat tersebut yang disebut di sanad lam yasma', tidak mendengar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma alladhi wulida fi hajjatil wada'. Seperti Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang dilahirkan di masa hajjatul wada'. Hajjatul wada' itu tahun 10 Hijriah. Hah? Baik. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Hajjatul Wada' itu ya Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah ya. Bulan haji. Tamam? Nabi pulang dari Hajjatul Wada' bulan Rabiul awal meninggal. Berarti Haram, Safar, Rabiul awal. 3 bulan setelah itu meninggal. Berarti kan masih kecil dia. Bagaimana bisa dia mendengar dari Nabi? Sementara ketika Nabi meninggal, dia masih bayi. Ya. Iya kan? Nah. Baik. Jadi ini termasuk sahabat yang tidak mendengar dari Nabi. Artinya, jadi sahabat ini meskipun disebutkan di sanad bahwa dia meriwayatkan dari Nabi, maka sanad itu tidak bisa disebut mausul, marfu mausul. Marfu iya, tapi tidak bisa mausul. Kenapa? Karena dia tidak mendengar dari Nabi. Nabi wafat dalam keadaan dia masih bayi, masih kecil. Ya. Belum mumayyiz. Belum berakal. berarti tetap tergolong mursal. Nah, di sini letak kelemahan. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa hadza laysa bijayyid, dan ini tidak bagus. Ya, definisinya al-Baiquni. Fa inna hadits as-sahabiyyi kan hadits seorang sahabat alladzi lam yasma' minan nabi, yang tidak mendengar dari nabi, min qabilil mursali 'inda al-muhaqqiqin, itu termasuk dalam kategori mursal di sisi para peneliti ilmiah, para muhaqqiq hadis. Baik ya, coba agar lebih difahami lagi. Misalkan begini, hadis dengan sanad fulan dari fulan dari fulan, fulan ini tabi'i, ya, dari fulan, fulan ini adalah sahabi yang kategorinya tidak mendengar dari nabi. Ya, dikenal yang istilah sigarus sahaba. Nah, nabi wafat, dia belum mumayyiz, belum berakal. Sahabi ini tadi, yang sigarus sahaba ini tadi, yang tidak mendengar dari nabi, meriwayatkan hadis itu dari nabi. Ini, ya, menurut definisi al-Baiquni disebut mursal atau mausul. Menurut definisi yang difahami, terfahami dari definisinya al-Baiquni, disebut mursal atau mausul. Mausul, karena sahabatnya disebutkan, sementara as-sahabi, al-nya itu menunjukkan umum, meliputi seluruh jenis sahabat. Nah, di sini letak kekurangan definisi. Ini yang dimaksud Syekh. Lianna zahir kalamil mu'allifi annahu idza dzukira as-sahabiyyu falaysa bimursal walau kana as-sahabiyyu lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu anhu alladhi wulida fi hijratin wa hadha laysa bijayyid fa inna hadith as-sahabiyyi alladhi lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qabil mursal inda al-muhaqqiqin. Padahal menurut muhaqqiqin, ini contoh ini tadi tergolong apa? Mursal, karena sahabat ini segera sahabat tidak mendengar dari nabi, jadi terputus karena dia tidak mendengar dari nabi. Jadi hukum hadisnya sama dengan riwayatnya tabi'in yang tidak mendengar dari nabi. Jadi tetap mursal. Fahimtum? Di satu sisi yang sudah Anda sampaikan tadi, kalau dipastikan yang jatuh itu sahabat fulan dan fulan dan fulan dari fulan. Ya. Kemudian dipastikan yang tidak, yang jatuh ini sahabat, ya. Maka diketahui yang jatuh sahabat. Sahabat itu kan adil semua. Ya, asalkan tabi ini mendengar dari sahabat itu, dari nabi. Jadi kalau tabi itu thiqah, nah, mendengar dari sahabat yang dijatuhkan, kan dipastikan itu sahabat, dan sahabat ini termasuk sahabat yang mendengar dari nabi, ya berarti mausul saja. Nah, tampaknya dia memang mursal, tapi yang jatuh sahabat. Jadi permasalahan mursal itu karena tidak diketahui siapa yang jatuh, yang dijatuhkan di sana, terpercaya atau tidak, itu masalahnya. Oleh karena itu, al-mursalu min aqsamid dhaif. Mursal itu termasuk dari aqsamid dhaif, termasuk dari jenis jenis hadis yang dhaif. Li'anna al-wasitata baina Nabi sallallahu alaihi wasallam baina man rafa'ahu majhulun, karena perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang merafa'nya kepada Nabi majhul, tidak diketahui, illa fil mawadi'it taliyati, kecuali pada al-mawadi'at taliyah, tempat-tempat berikut ini perkecualian. Jadi mursal asalnya hukumnya apa? Secara hukum periwayatan, yakni dari segi min haitsu sihh wa dha'f, pada asalnya dhaif. Kenapa? Sebab dhaifnya ini illatnya. Karena wasita, perantara antara nabi dengan yang merofaknya kepada nabi, majhul, tidak diketahui, majhul, ya, tidak diketahui, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Illa, ada perkecualian, illa fil mawadi' taliyati, kecuali pada tempat-tempat berikut ini. Ya, yang pertama al-awwal, idza ulima al-wasithatu bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam man rafa'ahu Payuh kamu bima taqtadih rihaluh. Apabila diketahui al-wasifatu bainan nabi, perantara antara nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang merofaknya, yang merofaknya tabi'i misalkan, kepada nabi diketahui perantara antara tabi'i itu dengan nabi diketahui, maka fayuh kamu bima taqtadih rihaluh, dihukumi sesuai tuntutan keadaan wasita yang telah diketahui itu. Nah tadi berarti permasalahan, kalau dipastikan bahwa yang jatuh itu sahabat, nah sahabat kulluhum udul. Nah. Tayyib. Al-Thani. Iza kana rafi'u lahu sahabiyan. Yang kedua, apabila yang merafa'nya adalah seorang sahabat. Jika yang merofak itu kepada nabi sahabat, ya, asalkan bukan termasuk sahabi alladhi lam yasma' minan nabi. Berarti kan, mausul. Yang ketiga, ats-tsalitsu, idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'u illa an tariqi sahabiyyin. Apabila diketahui, dipastikan bahwa yang merofak hadis itu kepada nabi, yang mengangkatnya kepada nabi, tabi'i misalkan, la yarfa'u, tidaklah dia menyandarkannya kepada nabi, illa an tariqi sahabin, kecuali melalui jalur sahabat. Berarti, sahih, jika diketahui, dipastikan bahwa dia merangkatnya kepada nabi dari jalur sahabat, berarti sahih. Karena sahabat mendengar dari nabi dan terpercaya. Tapi ini mendengarnya dari sahabat itu. Sahabat itu dari nabi. Berarti kan sahih. Makanya tadi bermasalah definisi ini ketika dikatakan saqata minhu as-sahabi. Sementara di sini perkecualian dikatakan jika diketahui. Ini perkecualian jika diketahui bahwa yang merofaknya tidaklah merofaknya kecuali dari jalur sahabat. Mesti dari jalur sahabat jika dia merofaknya. Maka sahabat terpercaya. Apa anunya kaidahnya, jahalatus sahabah la tadur, ya, kemajhulan sahabat itu tidak merusak kesahihan hadis. Nah, ar-rabi'u, yang keempat, idza talaqqathul ummatu bil qabul. Perkecualian berikutnya yang keempat adalah idza talaqqathul ummatu bil qabul, apabila riwayat mursal itu diterima oleh umat. Diterima oleh umat. Nah. Khairan insyaAllah. Naktifi bihadal qadr. Tafadzalu. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.